Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil kareem, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da' wa Ad-Dawah. Pembahasan kita masih menyebutkan di antara hukuman-hukuman terhadap dosa dan kemaksiatan. Di mana dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, saat dia langsung dia telah memberikan bala bantuan kepada musuhnya, yaitu syaitan, untuk menyerangnya, untuk menguasainya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk memerangi syaitan, bukan memberikan bala bantuan kepada syaitan untuk memerangi kita dan menguasai kita. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, ya ayuhalladina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan bersiap siagalah serta bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti kalian akan beruntung. Dimana jihad ini tidak akan sempurna kecuali dengan empat perkara yang disebutkan tadi. Bersabar, kemudian menguatkan kesabaran, kemudian ribat, bersiap siaga di daerah perbatasan, dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesabaran tidak akan sempurna kecuali dengan menguatkannya ketika menghadapi musuh, dengan melakukan perlawanan kepada musuh. Kemudian juga butuh untuk bersiap siaga di benteng-benteng perbatasan. Bersiap siaga di benteng hati diantaranya. Yeah. Berjaga-jaga supaya musuh tidak masuk kepada hati tersebut. Berjaga-jaga di benteng mata, telinga, lisan, perut, tangan, kaki, supaya musuh tidak masuk kepada benteng-benteng tersebut. Kenapa? Dikarenakan kalau musuh masuk kepada benteng-benteng tersebut, maka akan mengintai kepada seluruh negeri yang ada di dalamnya, kemudian merusaknya. Ya, ini kalau benteng-benteng tadi dikuasai oleh musuh, maka musuh bisa merusak negeri tersebut. Sehingga pentingnya bersiap siaga, terus melazimi, ya, berjaga-jaga di benteng-benteng tersebut. Jangan meninggalkan benteng tersebut. Kenapa? Kalau meninggalkan benteng-benteng tadi bisa menyebabkan kosong, kemudian akhirnya musuh menguasainya dan masuk ke dalamnya. Nah, sehingga pentingnya kita menjaga benteng hati kita, benteng mata, penglihatan, pendengaran, begitu juga tangan, kaki, perut. Jangan sampai syaitan masuk ke dalamnya. Jangan biarkan kosong benteng-benteng tersebut dari penjagaan. Kalau kosong, syaitan akan masuk ke dalamnya, kemudian merusaknya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan permisalan apa yang terjadi pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka adalah makhluk yang paling baik setelah para nabi dan para rasul. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat besar, ya, pelindungan dan memelihara diri mereka dari gangguan syaitan. Tapi ketika dalam peristiwa perang Uhud, mereka meninggalkan tempat yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap siaga di tempat tersebut. Ya. Ketika meninggalkannya, musuh masuk ke tempat tersebut. Sehingga terjadi apa yang terjadi. Yang sebelumnya kaum mukminin mendapatkan kemenangan, ya, berbalik menjadi orang-orang kafir yang menguasai peperangan ketika itu. Banyak para sahabat yang terbunuh, banyak para sahabat yang terluka. Di antara sebabnya tadi, mengosongkan tempat-tempat yang strategis, tempat yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjaganya. Yeah. Ketika tempat ini dikuasai oleh musuh, maka musuh akan merusaknya. Sebagaimana yang ada pada diri kita ini, benteng hati, benteng telinga, benteng mata, tangan, kaki, perut, ini perlu penjagaan. Yeah. Perlu penjagaan, jangan sampai musuh, yaitu syaitan, masuk ke dalamnya. Kalau syaitan sudah masuk ke dalamnya, maka akan merusaknya. Dan benteng-benteng yang disebutkan tadi, benteng-benteng yang penting pada diri kita. Yeah. Jangan dibiarkan musuh menguasai benteng-benteng tersebut. Nah, kita lanjutkan. Fangdur al-an fika ilal tiqai al-jaisaini. Sekarang perhatikanlah dirimu. Bagaimana berhadapan dua tentara yang besar ini? Wastidamil askaraini, di mana kedua pasukan, kedua tentara ini saling berperang, saling menghancurkan. Wa kaifa tudalu marwatan wa yudalu alayka ukhra. Dan perhatikanlah bagaimana berpindah-pindahnya kemenangan. Kadang-kadang engkau dikuasai, dan kadang-kadang engkau memenangi peperangan. Silih berganti. Kadang-kadang dikalahkan, kadang-kadang menang. Akbala malikul kafarah bijunudihi wa asakirihi. Raja orang-orang kafir, iblis, setan, datang dengan bala tentaranya, datang dengan pasukannya. Fawajada al-qalba fi hisnihi jalisan ala kursiyihi ala kursi mamlakatihi. Dia mendapatkan hati dalam penjagaannya. Raja orang-orang kafir, iblis, syaitan, datang diiringi dengan tentara dan pasukannya, mendapatkan hati dalam bentengnya, dalam keadaan duduk di atas singgasana kerajaannya. Amruhu nafidun fi a'wanihi. Perintahnya dilaksanakan, ya, siap dilaksanakan pada pengawal-pengawalnya, pembantu-pembantunya. Wa junduhu qad haffu bihi. Tentaranya telah mengelilinginya. Yuqatiluna anhu wa yudafi'una an hawzatihi. Tentaranya sudah siap berperang untuk melindunginya dan membela keselamatannya. Nah, lihat, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menggambarkan sampai demikian keadaannya. Ya. Ketika iblis syaitan dengan bala tentaranya, dengan pasukannya ingin menyerang manusia, dia mendapatkan hati dalam bentengnya, dalam keadaan duduk di atas singgasana kerajaannya. Perintahnya sudah siap dilakukan oleh para pengawalnya, para pembantunya. Tentaranya sudah mengelilinginya, siap berperang untuk melindunginya, siap untuk membela keselamatannya. Falam yumhum alhujumu alaihi illa bimukhamarati ba'di umaraihi wa jundihi alaihi. Dan mereka musuh, yeah, tidak mungkin dan tidak bisa menyerangnya kecuali dengan menipu sebagian pemimpin-pemimpinnya dan tentaranya. Yeah. Maknanya, iblis tidak bisa mudah menyerang, yeah, orang tersebut atau menyerang hati tersebut kecuali dengan menipu sebagian, ya, pemimpin-pemimpinnya dan tentara-tentara yang ada di sekitarnya. Wasa'ala an akhasil jundi bihi wa aqrabihim minhu manzilatan. Maka musuh bertanya tentang tentara yang paling khusus, tentara yang paling dekat, ya, kedudukannya dengan sang raja tadi. Nah, musuh bertanya tentang tentara yang paling khusus, tentara yang paling dekat kedudukannya dengan sang raja. Musuh ini ingin berusaha untuk menipu tentara tersebut. Kenapa dikatakan? Yeah. Si musuh tadi tidak bisa dengan leluasa untuk menyerang rajanya dalam keadaan rajanya dikelilingi oleh tentara-tentaranya yang siap berperang untuk melindungi raja tersebut dan siap membela keselamatan raja tersebut. Dalam kondisi perintah raja ini sudah siap dilaksanakan oleh pengawalnya. Sehingga musuh tidak bisa leluasa langsung menyerang raja tadi. Maka Nabi musuh ini bertanya tentang tentara yang paling khusus, tentara yang paling dekat kedudukannya dengan sang raja. Faqila lahu hiyan nafsu. Maka dikatakan kepadanya, tentara yang paling dekat dengan raja, yaitu paling dekat dengan hati, adalah hawa nafsu. Nah, ini diumpamakan hati ini bagaikan raja. Nah, hati ini bagaikan raja. Tentara-tentaranya, telinga, tangan, kaki, nah, mata. Ini tentara-tentaranya yang siap melaksanakan perintah hati tersebut. Siap untuk melindungi, siap untuk membela keselamatan hati tersebut. Musuh tadi bertanya tentang tentara yang paling khusus dan paling dekat kedudukannya dengan sang raja. Maka dikatakan kepadanya, tentara itu adalah an-nafsu, hawa nafsu. Wa qala li a'wanihi, maka musuh ini berkata kepada pengawalnya, berkata kepada tentaranya, udkhulu 'alayha min muradiha, masuklah kalian kepada hawa nafsu tersebut dari keinginan-keinginannya. Wangzuru mawaqi'a mahabbatiha wa ma huwa mahbubuha, dan perhatikanlah apa saja kesenangan-kesenangannya dan apa saja yang disukai oleh hawa nafsu tersebut. Musuh ini ketika mengetahui bahwasanya hawa nafsu ini tentara yang paling dekat dengan sang raja tadi, maka musuh ini ingin merusak tentara tersebut dengan mengatakan kepada pengawalnya, masuklah pada hawa nafsu tadi dari keinginannya, perhatikanlah kesenangan-kesenangannya dan apa yang disukainya. Fa'iduha bihi wa mannuha iyahu. Hitunglah apa saja yang disenanginya, apa saja yang disukainya, kemudian berikanlah kepadanya. Wangkusu surat al-mahbub fiha fi yaqbatiha wa manamiha. Dan ukirlah gambar-gambar yang disenanginya itu dalam keadaan dia terjaga dan dalam mimpinya. Sehingga terus dihayalkan oleh musuh-musuh tadi apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Baik dalam keadaan dia terjaga, bangun, atau dalam keadaan dia tertidur, dalam mimpinya dibayang-bayangkan dengan apa yang diinginkannya tersebut. Wa idat ma'annas ilaihi wa sakanas indahu fatrahu 'alaiha kalalibas syahwa. Maka apabila nafsu tersebut sudah senang kepadanya, merasa tenang di sisinya, maka lemparkanlah kepadanya pengait-pengait syahwat, wa khatatifaha, dan kilatan-kilatannya. Kalau hawa nafsu tadi dengan senang, sudah senang, terhadap apa-apa yang diinginkannya, apa-apa yang dicintai dan disukainya, ya, maka musuh tadi memerintahkan kepada pengawalnya untuk melemparkan kepada hawa nafsu tersebut pengait-pengait syahwat, kilatan-kilatan syahwat, ya. Summa juruha biha ilaikum, kemudian seretlah hawa nafsu itu kepada kalian. Nah, sehingga hawa nafsunya tunduk kepada musuh-musuh tersebut. Ini sangat berbahaya sekali kalau keadaannya sampai seperti itu. Ya. Maka hendaklah kita berusaha untuk menundukkan hawa nafsu kita. Jangan sampai hawa nafsu kita ini dikuasai oleh syaitan. Dikatakan tadi, hawa nafsu itu tentara yang paling khusus. Tentara yang paling dekat dengan hati. Kalau hawa nafsu ini bisa dikuasai oleh syaitan, maka syaitan akan mudah untuk merusak hati seseorang. Sehingga termasuk di antara jihad, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Bagaimana jihad melawan hawa nafsu? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, jihad melawan hawa nafsu ini dengan 4 perkara. Pertama dengan ilmu. Yang kedua dengan amal. Yang ketiga dengan dakwah. Dan yang keempat dengan bersabar. Ini adalah jihad melawan hawa nafsu. Tundukkan hawa nafsu kita untuk mempelajari ilmu syariat, ilmu agama. Dan terkadang ketika sudah mengetahui ilmu, malas untuk mengamalkannya. Saya tundukkan kembali hawa nafsu kita untuk mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Dan terkadang ketika seorang telah berilmu, beramal, malas untuk menyampaikan kepada orang lain. Tidak mempedulikan kepada yang lainnya. Maka lawanlah hawa nafsu ini untuk berdakwah, menyampaikan ilmu yang telah diketahuinya kepada orang lain. Setelah itu, hawa nafsu ini biasanya tidak sabar dalam melakukan proses-proses tadi. Tidak sabar dalam menuntut ilmu, tidak sabar dalam mengamalkan ilmu, tidak sabar dalam mendakwahkan ilmu. Maka hendaklah melawan hawa nafsu ini dengan sabar di atas itu semuanya. Ini antara bentuk jihad melawan hawa nafsu. Dengan ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Sehingga hawa nafsunya tunduk kepada ketaatan-ketaatan. Dan syaitan ketika melihat nafsu yang semacam ini, sulit untuk menguasainya. Tidak mudah untuk menipunya. Beda hanya dengan hawa nafsu yang meninggalkan perkara-perkara tadi. Syaitan akan mudah menguasainya. Syaitan akan mudah mengendalikannya. Dan ketika hawa nafsunya sudah dikuasai oleh syaitan, sangat berbahaya sekali. Kenapa tadi katakan nafsu ini tentara yang paling dekat dan paling khusus dengan hati. Kalau nafsu sudah dikuasai syaitan, maka syaitan akan mudah merusak hati seorang. Wa idza khamarat al-qalbi wa sarat ma'akum alaih malaqtum saghral 'ain wal uduni wal lisani wal fami wal yadi wa rijli. Maka apabila berhasil memasuki ke dalam hati, sehingga dia bersama kalian, maka kalian menguasai benteng mata, benteng telinga, benteng lisan, benteng mulut, tangan, dan kaki. Ketika hawa nafsu ini telah dikuasai oleh syaitan, kemudian masuk ke dalam hati, maka benteng-benteng yang lain pun dikuasai oleh syaitan. Pendengarannya, penglihatannya, lisannya, tangannya, kakinya. Farabitu ala hadas sugur kullal murabatah. Maka berjaga-jagalah pada perbatasan-perbatasan ini, pada benteng-benteng ini dengan penuh siap-siaga. Hamata dakhaltum minha ilal qalbi fahuwa qatil. Maka kapan saja kalian masuk ke dalam hati melalui benteng-benteng tadi, maka hati tersebut terbunuh. Au asir, atau tertawan. Au jarihun muskhanun bil jirohat, atau terluka dengan penuh luka-luka. Hawa nafsunya sudah dikuasai syaitan. Nah, kemudian mulai masuk ke dalam hati. Benteng-benteng yang lainnya pun dikuasai oleh syaitan. Benteng matanya, telinganya, tangan, kaki, lisannya. Kemudian mulai benteng-benteng tadi mulai masuk ke dalam hati. Sehingga hati itu terbunuh, menjadi hati yang mati. Atau hati itu tertawan, atau hati itu terluka dengan penuh luka-luka. Wala takhlu hadi sugur, dan janganlah engkau tinggalkan benteng-benteng ini. Wala tumakkinu sariyatan tadkhulu fiha ilal qalbi fatukhrijakum minha. Jangan engkau biarkan, jangan engkau berikan kesempatan kepada tentara, kepada pasukan untuk masuk padanya ke dalam hati, sehingga pasukan tadi mengusir kalian darinya. Wa in ghulibtum fajtahidu fi id'afis sariyah wa wahaniha hatta la tasila ilal qalbi. Dan apabila kalian diserang, maka bersungguh-sungguhlah untuk melemahkan pasukan tersebut sehingga tidak bisa sampai ke dalam hati. Fa in wasalat ilaihi wasalat dha'ifatan la tughni anhu syai'a. Dan apabila sampai ke dalam hati, sampai dalam keadaan lemah dikarenakan telah diperangi sebelumnya. Sampai ke dalam hati dalam keadaan lemah dan tidak bisa berbuat apapun. Semangatnya syaitan untuk menguasai hati manusia sehingga bisa mengendalikan manusia untuk melakukan kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan, dan dosa-dosa. Sangat semangat sekali syaitan, sampai digambarkan demikian keadaannya. Oleh karena itu, hendaklah kita menjaga benteng-benteng yang ada pada diri kita ini. Hati yang merupakan rajanya hendaklah dijaga dengan penjagaan yang kuat. Dengan menjaga benteng-benteng yang ada pada diri kita. Benteng mata, telinga, tangan, kaki, lisan. Jangan berikan celah kepada syaitan untuk masuk ke dalam hati melalui benteng-benteng tersebut. Nah, kenapa? Dikarenakan tadi kita sebutkan, kalau syaitan sedang menguasai benteng tersebut, salah satu di antara benteng-benteng tadi, syaitan misalkan masuk melalui benteng mata, penglihatan. Ini kalau dibiarkan, lambat laun akan terus masuk ke dalam benteng-benteng yang lainnya, hingga akhirnya masuk ke dalam hati, kemudian merusak hati seseorang. Nah, berikan perlawanan. Ketika syaitan hendak masuk kepada benteng-benteng tersebut, berikan perlawanan sehingga syaitan tidak bisa masuk ke dalam benteng-benteng tersebut. Atau walaupun bisa masuk, tapi dalam keadaan sudah lemah, tidak bisa berbuat apapun. Dan ketika seorang melakukan dosa dan kemaksiatan, hakikatnya dia telah memberikan bantuan dan bala bantuan kepada syaitan untuk menyerang hati kita ini. Nah, fa idza stawalaitum ala hadis sugur famna'u saqral ain ay yakuna nadaruhu i'tibaran. Maka apabila kalian telah menguasai benteng-benteng ini, nah, lihat ucapan iblis, syaitan kepada bala tentaranya. Apabila kalian telah menguasai benteng-benteng ini, maka cegahlah benteng hati, agar pandangan matanya itu, nah, bukanlah pandangan mata untuk mengambil pelajaran. Bali ja'alu nadarahu tafarrujan wastihsanan watalahiyan. Akan tapi jadikanlah pandangannya itu pandangan sebagai jalan keluar, menganggap baik dan melenakkan. Jadikan pandangannya itu bukan pandangan untuk mengambil pelajaran, tapi pandangan yang hanya sekedar menganggap baik suatu perkara, atau pandangan yang membuat mereka terlena. Fa in istaraqa nadaruhu ibratan fa absiduha alaihi binadaril ghaflah wal istihsanan wal istihsan wasahwa. Apabila pandangannya ini mencuri, mencuri pandangan untuk mengambil pelajaran, maka rusaklah pandangan tersebut dengan pandangan kelalaian dan menganggap baik serta pandangan sahwat. Fa inna aqrabu fa innahu aqrabu ilaihi wa aghlaqu bi nafsihi wa akhaffu alaihi. Sesungguhnya ini lebih dekat kepada nafsunya, lebih disukai oleh nafsunya, dan lebih mudah untuk dilakukan. Wadunakum saqral ain. Waspadalah oleh kalian benteng mata ini. Fa inna minhu tanaluna bughyatakum. Sesungguhnya dari benteng mata ini kalian akan mendapatkan keinginan kalian. Ini ucapan dari iblis kepada bala tentaranya, kepada para pengawalnya, memerintahkan supaya menguasai benteng mata. Kenapa? Dikarenakan dari benteng mata ini, iblis dan bala tentaranya bisa mendapatkan keinginan mereka. Fa inni ma absadtu bani adam bi syai'in mislin nadar. Dan tidaklah, sesungguhnya aku ini, kata iblis, tidaklah aku ini, sesungguhnya aku tidaklah merusak dengan kerusakan yang paling dahsyat kepada bani Adam dari pandangannya. Jadi melalui pandangan ini, iblis dan bala tentaranya sangat merusak manusia. Nah, melalui pandangan ini. Fa inni abduru bihi fil qalbi badra syahwah. Sesungguhnya aku menaburkan dengan pandangan ini dalam hati seorang benih syahwat. Dari pandangan, nah, ditaburkan dengannya ke dalam hatinya benih syahwat. Dari mata turun ke hati. Nah, melalui pandangan mata muncul syahwat dalam dirinya. Syahwat untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Summa asqihi bima'il umniyah. Kemudian aku menyiraminya dengan air angan-angan. Ditaburkan benih syahwat melalui pandangannya. Kemudian disirami dengan air berupa angan-angan. Setelah melihat, kemudian dia berangan-angan. Berangan-angan untuk melakukan ini, berangan-angan untuk melakukan itu. Summa la azalu a'iduhu wa umanni hatta uqawiya azimatahu. Kemudian aku terus mengulanginya dan terus memberikan angan-angan kepadanya sampai aku kuatkan dan aku kendalikan keinginannya. Nah, hingga akhirnya iblis dan syaitan tadi menguatkan tekad orang tadi dan juga mengendalikannya bizimami sahwah ilal inkhila'i minal ismah, dan aku mengendalikannya dengan tali kekang sahwat sampai kehilangan dari pelindungannya. Sehingga dikendalikan oleh syaitan. Nah, sehingga benteng mata ini sangat penting sekali. Jangan biarkan syaitan menguasainya. Kenapa tadi? Kalau syaitan sudah menguasainya, akan menaburkan benih syahwat dengan pandangan mata ini. Kemudian juga, saat taburkan benih syahwat, akan disirami dengan air berupa angan-angan. Angan-angan untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Dan terus mengulanginya. Terus menabur benih lagi. Menyiraminya lagi dengan angan-angan. Sehingga syaitan menguatkan tekadnya. Mengendalikan diri orang tersebut. Dengan tali kekang syahwat. Sehingga lepas dari penjagaannya, lepas dari pelindungannya, hingga akhirnya dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lebih daripada itu disebabkan pandangan matanya. Fala tuhmilu amro hada sagri. Maka janganlah kalian sepelekan perkara benteng ini. Nah, ini benteng mata. Allah subhanahu wa ta'ala larang kita dari melihat perkara yang diharamkan. Kenapa? Dikatakan ini bisa mewariskan syahwat dalam hati. Keinginan-keinginan yang jelek dalam hatinya disebabkan pandangan mata. Allah mengatakan kullil mu'minina ya guddu min absarihim wa yahfadu furujahum. Katakan, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga farji-farji mereka. Ini bermula di pandangan mata. Nah, melihat lawan jenis yang bukan mahramnya dengan pandangan syahwat. Hingga akhirnya farji membenarkannya sampai terjatuh kepada perzinahan. Dalam ayat tadi Allah perintahkan kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga farji-farji mereka. Ya. Syaitan datang kepada seorang, membisikkan kepada matanya, lihatlah perempuan yang bukan mahramnya. Ya. Lihatlah lawan jenis yang bukan mahramnya. Nah, ya. Ini upaya syaitan untuk menguasai benteng mata tadi. Nah, kemudian ditaburkan tadi benih-benih syahwat. Setelah melihatnya, ya, tumbuh syahwat dalam hatinya untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Ya. Setelah itu disirami dengan angan-angan. Sehingga dia panjang angan-angannya memikirkan ini, memikirkan itu, melamunkannya setelah dia melihat lawan jenisnya tadi. Ya. Berangan-angan ini, berangan-angan itu. Ya. Terus syaitan mengulang-ulangnya. Ya. Menaburkan benih syahwat tadi, menyiraminya lagi dengan angan-angan. Nah, hingga akhirnya syaitan bisa mengendalikannya. Ya. Mengendalikannya sehingga orang ini melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari penjagaan Allah, terlepas dari pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga hendaklah kita tadi memperhatikan dan menjaga benteng-benteng yang ada dalam diri kita ini. Jangan sampai benteng-benteng ini dikuasai oleh syaitan. Ya. Kenapa dikatakan? Kalau benteng-benteng ini sudah dikuasai oleh syaitan, syaitan akan mudah masuk ke dalam hati. Kalau hatinya sudah dikuasai oleh syaitan, bisa menjadi hati yang mati, atau hati yang lemah, atau hati yang tertawan, atau hati yang luka dengan luka yang sangat parah. Ya. Yeah. Ini berbahaya sekali kalau keadaannya sudah seperti ini. Kalau sampai hati seorang dikuasai oleh syaitan. Sementara hati ini, kedudukannya dalam diri kita ini, bahkan raja. Ya. Yeah. Yang memerintahkan anggota tubuhnya. Sampai Rasulullah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ingatlah, di dalam tubuh seorang itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila jelek segumpal daging ini, maka jeleklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahyal qalbu, yang dimaksud dengan segumpal daging ini adalah al-qalbu. Sehingga syaitan sangat semangat sekali untuk menguasai hati seseorang. Dan disebutkan tadi, untuk menguasai hati ini ada benteng-benteng penjagaan dari hati tadi. Mata, telinga, ini benteng-benteng penjagaannya. Yeah. Sehingga syaitan sebenarnya tidak bisa mudah langsung masuk ke dalam hati. Ada benteng-benteng tadi. Tapi ketika benteng-benteng ini lengah, kosong dari penjagaan, yeah, maka syaitan akan mudah masuk ke dalam benteng tersebut hingga akhirnya bisa masuk ke dalam hati. Sehingga membuat hati terbunuh, mati, membuat hati terluka, membuat hati lemah, dan yang semisalnya. Nah, maka kalau kita terus jaga benteng-benteng yang ada pada diri kita ini, jangan sampai syaitan memasukinya dan menguasainya. Ya, yeah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi ilahuna, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain.